Cintaku padamu tak besar seperti dulu. Kamu kok begitu menilai cintaku begitu rendah di matamu. Sayangku padamu tak indah seperti dulu. Maumu begini, maumu begitu, tak pernah engkau hargai aku. Oh, I am sorry, ku takkan love you lagi. Ku perlu memeluk dirimu tak hangat seperti dulu. Ku jadi selingkuh karena kau selingkuh. Biar sama-sama kita selingkuh. Oh, I am sorry, ku takkan love you lagi. Biar ku putuskan saja, ku tak mau hatiku terbuka. Pacar lagi. Charlotte.